secara global terkait tentang ayat di atas, yaitu di dalam surat An-Nisa 36. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah, wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhass naw'an min anwa'il 'ibadah la du'aan wala salatan wala ghairahuma liya'ummal amru jami'a anwa'il 'ibadah wa lam yakhass naw'an min anwa'is syirki liya'umman nahyu jami'a anwa'is syirki. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya. Perintah apa? Bi'ibadatihi wahdah, supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah semata. Ini perintahnya, supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah semata. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa yanhahum, dan juga Allah melarang mereka, mereka itu adalah kepada hamba-hambanya, melarang mereka anisyirki, dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat di atas sangat-sangatlah jelas. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah semata, dan Allah melarang mereka dari perbuatan menyekutukan Allah. Dan Allah tidak mengkhususkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Artinya seluruh ibadah, apapun bentuk ibadah tersebut, diperintahkan hanya untuk Allah. Tidak dikhususkan ibadah ini, yang ini enggak. Tidak demikian. La du'aan wala salatan wala ghairahuma, tidak pula doa, karena di antara bentuk ibadah doa, tidak pula salat atau yang selain dari keduanya, seluruhnya adalah lillah, tidak ada yang dikecualikan, semuanya untuk Allah semata. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah, dikarenakan keumuman perintah seluruh bentuk-bentuk ibadah, seluruhnya itu adalah lillah, seluruhnya adalah untuk Allah, apapun bentuknya dari jenis-jenis ibadah yang ada. Begitu juga Allah tidak mengkhususkan salah satu jenis dari macam-macam kesyirikan. Kenapa demikian? Kata beliau, karena keumuman larangan yang ada di dalam ayat tersebut. Liya'umman nahyu, karena keumuman larangan di dalam ayat tersebut, jami'a anwa'i syirk, Allah melarang seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Mau syirik akbar, mau syirik asghar, barakallahu fikum, semuanya adalah manhiyun, dilarang, sehingga tidak ada yang dikecualikan. Ini makna secara garis besar terkait dengan ayat di atas. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh, munasabatul ayati lil bab. Munasabah yaitu apa? Kesesuaian ayat tersebut dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang Kitabut Tauhid. Apa kaitannya kecocokan ayat di atas dengan pembahasan yang sedang kita bahas? Kata Syekh Hafidhahullah, annaha ibtada'at bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki fa fiha tafsiru tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Adapun munasabah ayat di atas dengan bab bahwasanya Allah memulai memerintahkan untuk mentauhidkan Allah wan nahyi dan melarang anisyirki. Allah memulai memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan melarang dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Fa fiha tafsiru tauhid. Maka di dalamnya terdapat tafsiru tauhid. Apa itu? Yaitu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Tauhid itu adalah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini yang sudah kita bahas. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya terdapat nafyun, menafikan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, dan di dalamnya juga terdapat isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, itu ayat atau surat An-Nisa ayat yang ke-36. Apa di antara faedah yang kita bisa ambil? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah, li'annallaha amara bidzalika awala, fahuwa akidul wajibat. Faedah yang pertama, wajibnya ifradillahi bil ibadah, wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Hukumnya wajib. Li'anna Allah amara bidzalika awala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan yang demikian itu. Apa itu? Perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Awala, yang mana perintah untuk mentauhidkan Allah ini merupakan perintah pertama kali. Sebelum seorang hamba diperintahkan untuk salat, untuk jihad, untuk membayar zakat, yang diperintahkan pertama kali itu apa? Tauhid. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi rasul, tatkala diperintahkan kum fa'anzir, bangkitlah wahai Muhammad, berilah peringatan. Artinya adalah yungziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Artinya adalah mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Karena ini kewajiban pertama kali. Dikarenakan suatu ibadah sebesar apapun, kalau tidak dibarengi dengan tauhid, ibadahnya menjadi batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab Qawaidil Arba', muqaddimah dari Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Fahuwa, dan tauhid itu merupakan aqidul wajibat, kewajiban yang sangat-sangat ditekankan. Kewajiban yang sangat-sangat ditekankan itu adalah at-tauhid. Oleh karena itu para nabi dan para rasul, sebagaimana yang telah kita lewati, dakwah mereka yang pertama itu apa? Tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu dakwahnya siapa? Para rasul. Yang pertama kali tauhid, karena ini kewajiban yang sangat-sangat wajib, yang sangat ditekankan. Yang kedua, faedah yang kedua, tahrimu syirki li'anna Allah yiknaha anhu wa huwa asyaddul muharramat. Yang kedua, faedah yang kedua adalah haramnya perbuatan menyekutukan Allah. Haramnya perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik. Li'anna Allah, sesungguhnya Allah naha anhu, telah melarang dari kesyirikan, berbagai macam bentuk kesyirikan yang telah dibagi oleh para ulama, ada asyirku fil hawf, fil mahabbah, dan seterusnya. Seluruh bentuk menyekutukan Allah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, dan yang namanya asyirku kesyirikan merupakan asyaddul muharramat. Asyaddul muharramat, perhatikan, kesyirikan merupakan perkara haram yang sangat-sangat diharamkan. Jadi perkara yang sangat diharamkan di dalam syariat itu adalah apa? Asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa bukti yang didatangkan oleh para ulama, kenapa syirik menjadi asaddul muharramat? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah, itu merupakan a'zamuz zulmi. Perbuatan syirik itu kezaliman yang paling besar. Sehingga disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim. Alasan yang berikutnya, annallaha harrama alal musyrikina al-jannah, bahwasanya Allah telah mengharamkan bagi mereka orang-orang musyrikin al-jannah. Diharamkan bagi orang-orang yang musyrik, yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan belum bertaubat, diharamkan baginya al-jannah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Bisa dilihat di dalam ayat tersebut. Dan di sana masih banyak lagi alasan-alasan yang lainnya kenapa kesyirikan merupakan asyaddul muharramat. Faedah yang ketiga, anna ijtinab syirki, syartun fi sihhatil ibadah. Li'anna allaha qaranal amra bil ibadati bin nahyi anis syirki. Bahwasannya yang namanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Ya. Sehingga tatkala seorang melakukan ibadah tapi dia tidak menjauhi kesyirikan, barakallahu fikum, berarti ibadah yang dia lakukan la yasih. Li'anna allaha qaranal amra bil ibadah. Sesungguhnya Allah membarengkan perintah untuk beribadah kepada Allah, juga di situ larangan anisyirki, larangan dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, anna syirka haramun, qalilahu wa kathirahu, kabirahu wa saghirah, li'anna kalimata syai'a nakiratun fi siyakin nahyi fata'ummu kulla dhalik. Kata syikh, anna syirka, bahwasanya kesyirikan haramun, merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Qalilahu, baik sedikit, wa kathirahu, atau itu banyak, sama diharamkan. Kabirahu, baik yang besar, wa saghirah, atau kesyirikan yang kecil, semuanya itu adalah haram, diharamkan oleh Allah. Dari sisi mana? Sisi pendalilannya. Kenapa seluruh perbuatan syirik, yang kecil, yang besar, yang banyak, yang sedikit, semua itu diharamkan? Li'anna kalimata syai'a, dikarenakan kalimat syai'a, ini namanya isim nakirah. Fisyakin nahyi, ya, yang didahului dengan nahyun, larangan. Ini memiliki faedah ta'ummu kulla dhalik, umum semuanya. Berarti seluruh jenis kesyirikan itu diharamkan. Mau yang kecil, yang besar, ya, seluruhnya diharamkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kelima, annahu la yajuzu an yushrika ma'allahi ahadun fi ibadatih, la malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun, li'anna kalimata syai'a amah. Bahwasanya la yajuz, tidak boleh, an yusyrika, tidak boleh menyekutukan Allah di dalam beribadah ahadun, dengan seorang pun dia, apapun bentuknya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. La malakun, tidak pula seorang malaikat. Tidak boleh seorang itu menyekutukan Allah dengan malaikat. Berdoa kepada Allah, di sisi lain juga istighafah kepada malaikat. Tidak boleh. Wala nabiyun, tidak pula seorang nabi. Wala salihun, tidak pula orang-orang saleh. Minal awliya, dari wali-walinya Allah. Wala sanamun, tidak pula, atau tidak pula dengan patung. Artinya tidak boleh menyekutukan Allah dengan patung. Kalau dengan malaikat enggak boleh, nabi enggak boleh, orang saleh enggak boleh, para wali enggak boleh. Fadlan, kata para ulama, terlebih selain dari mereka, ya. Selain dari mereka. hanya orang-orang toleh ahlul maksiat yang tadinya kahin dukun dijadikan kuburannya sesembahan min dunillah. Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Li'anna kalimat syai'a amah, karena kalimat syai'a ini apa? Memiliki arti apa? Umum. Seluruh kesyirikan itu dilarang. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini kita telah mengambil beberapa faidah yang sangat-sangat penting. Ya. Penting untuk kita ingat faidah dari ayat tersebut. Dari surat An-Nisa 36 ada 5 faidah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah. Faedah yang pertama apa, Bu Akila tadi? Oh, belum ketulis. Yang ketulis faedah yang keberapa? Oh, Masya Allah. Tapi ada yang ketulis ya? Abu Fadl. Faedah yang pertama tadi apa? Wajibnya mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yang kedua, Mas Didi. Diharamkannya? Diharamkannya surga bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Faedah yang lainnya lagi. Abu Hafsah. Menjauhi syirik merupakan syartun fi sihhatil ibadah. Barakallahu fikum. Abu Alif, sebutkan 2 faedah dari ayat yang tadi kita baca. Iya. Ya, bahwasanya kesyirikan itu haram, ya, baik sedikit maupun banyak. Yang terakhir, yang kelima, ya, bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun, baik malaikat enggak boleh, nabi enggak boleh, orang saleh enggak boleh. Itu diantara faedahnya. Kalau antum hafal, Masya Allah. Seperti biasa, sebelum masuk ayat berikutnya, Ami Suki sudah siap hafalannya? Tafadhol. Kum ya Ami Suki, berdiri. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni barakallahu fikum. Kan ringan, Bob. Seminggu sebaris enggak ada ya, batal ya. Enggak ada satu baris. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sudah siap, Pak Fadl? Ya. أن يعبد الله Barakallahu fikum. Cukup insya Allah ya. Biasanya tiga. Apa Bu Akilah mau mencoba? Belum ya? Iya. Bagus insya Allah ini tiga hafal. Kalau antum mungkin, masya Allah. Kita lanjutkan kitab berikutnya. Min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Sampai mana terakhir? Ingat? Ustaz Abdul Rahman, terakhir sampai mana ya? Kenapa? Al-aslul awal. Iya. Qala fadilatul syekh الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان di dalam kitab beliau yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita telah membaca mukadimah yang disampaikan oleh beliau, faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah alasan kenapa beliau menulis kitab tersebut. Di antaranya adalah karena banyaknya di sana apa al-ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan, dan masing-masing yuzaki ala jama'atihi wa yad'u ila nihlatihi, masing-masing jamaah mentazkiyah, merekomendasi kamilah yang paling benar, seperti itu. Nah, dan juga di dalam mukadimah Asy-Syaikh menyebutkan di antara keistimewaan yang ada pada Ahlus Sunnah. Dua keistimewaan yang ada pada seorang salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama disebutkan tamassukuhum bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan apa? Al-Kitab was Sunnah. Keistimewaan yang kedua, annahum, bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyin ahlul jamaah. Mereka adalah orang yang bersatu lijtima'ihim alal haq. Persatuannya mereka di atas al-haq, bukan di atas kebatilan. Sekarang kita memasuki prinsip-prinsip seorang salafi. Ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Karena seorang salafi itu bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua bisa mengaku dirinya salafi. Ya. Tapi sekarang akan dilihat dengan apa prinsip yang ada pada orang tersebut. Apakah dia benar-benar berpegang teguh dengan prinsip yang sudah diajarkan oleh Rasul, atau hanya sekedar pengakuan. Al-aslul awal, prinsip yang pertama. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Prinsip yang pertama adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih, dan iman beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jeleknya. Ini prinsip yang pertama seorang salafi. Sekilas mungkin kita akan mengatakan, oh berarti gampang, sudah hafal, karena ini rukun, rukun iman. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, sudahkah benar keimanan kita kepada Allah? Sudahkah benar keimanan kita kepada malaikat, para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir? Bagaimana keimanan kita kepada hari akhir? Atau justru masih dihantui dengan keraguan-keraguan? Apa iya orang yang meninggal dunia mau dihidupkan lagi? Buktinya kalau kuburannya dibongkar, busuk, hilang. Ini kan namanya apa? Asyak, muncul keraguan-keraguan. Dan beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarih, takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Sekarang kita memasuki rukun iman yang pertama. Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wal iqraru bi rububiyatihi wa ilahiyatihi, ya'ni al iqraru bi anwa'it tauhid salasah wa i'tiqaduha wal amalu biha, wa hiya tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Perlu untuk kita perhatikan baik-baik prinsip yang pertama ini, beriman kepada Allah. Karena musuh-musuh dakwah tatkala menyerang ahlus sunnah wal jamaah, itu yang diserang prinsip yang pertama ini. Yang diserang prinsip yang pertama ini. Saya pernah mendengarkan atau didengarkan salah satu ceramah yang disampaikan oleh orang Nahdiyyin, mengatakan perbedaan antara kita, ya, ahlus sunnah wal jamaah aswaja dengan wahabi, itu bukan beda kitab, bukan beda rasul, tapi beda sesembahannya. Katanya mereka seperti itu. Kalau mereka wahabi, ya, terjatuh ke dalam kesesatan membagi tauhid menjadi tiga, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Ini bedanya, mereka menyembah Allah dari tiga sisi. Serang pertama ternyata ini oleh mereka. Yaitu tentang apa? Al-imanu billah. Sehingga antum jangan bosan mempelajari tentang tauhid. Pagi-pagi tauhid, ya. Malam tauhid maning, ya. Jangan bosan, karena mereka terus menyerang tauhid. Ya. Kalau masalah sholat kita itu nggak pernah diserang oleh mereka. Ya. Sholat kita, wudhu kita itu nggak pernah dikritikin. Ya. Orang wahabi wudhunya ini, ya. Tapi yang diserang manhaj kita, akidah kita, ini pertama kali. Nanti baru diserang yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang dimaksud beriman kepada Allah wa al-iqraru bi rububiyatihi, yaitu iqrar, mengakui tentang rububiyah Allah, wa ilahiyatihi, dan uluhiyah Allah. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan rububiyah dan apa yang dimaksud dengan al-uluhiyah. Yakni, yaitu iqraru, al-iqraru, seorang itu mengakui bi anwa'it tauhid salasah, mengakui tentang jenis-jenis tauhid yang tiga ini. Wa i'tiqaduha, yaitu dia meyakininya, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar meyakini, tapi juga dituntut untuk mengamalkan dengannya, mengamalkan tauhid tersebut. Apa itu tiga tauhid yang kita diperintahkan untuk meyakini dan mengamalkannya? Yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga, wa tauhidul uluhiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga adalah wa tauhidul asma'i wassifat. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wassifat. Ini tiga tauhid yang harus kita pelajari, kita yakini, kita amalkan. Sekarang jenis tauhid yang pertama adalah fatauhidur rububiyah. Maknahu, jenis yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa artinya? Tauhidullahi bi'af'alih minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabbu kulli syai'in wa maliku. Perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah yaitu mentauhidkan Allah bi af'alihi, yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Minal khalqi, contohnya dari sisi al-khalq, penciptaan. Kita meyakini Allah itu satu-satunya sang al-khaliq, sang pencipta. Warizki, meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki, yang memberikan rizki kepada hambanya, yang membagikan rizki kepada hambanya, yang menahan rizki, dan seterusnya. Itu semua ada di tangan Allah. Sehingga seorang hamba gak usah khawatir, rezeki saya bagaimana nanti ya. Loh, kumikirkan rezeki. Ya. Karena yang mengatur, memberi, ya, rezeki, menahan rezeki itu hanya Allah, ya. Hanya Allah. Ya. Kadang-kadang kan kita tidak nyangka, seorang tinggalnya di kota A, ternyata rezekinya di kota B. Ya. Usaha di kota A, muter-muter, enggak dapat-dapat. Pindah sedikit ke Purbalingga, buka nasi goreng, masya Allah, ramainya luar biasa. Allah yang membagi rizki untuk hambanya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kita nggak usah khawatir, aduh, nanti rezeki anak saya bagaimana, putu saya bagaimana, buyut saya bagaimana. Loh, kok mumet-mumet sampai buyut, ya, mumet-mumet sampai putu. Ya. Sudah ada yang mengatur. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wal ihya. Dialah Allah satu-satunya zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa annahu, bahwasanya dialah Allah rabbu kulli syai'in, rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, ya, dia akan bertawakal kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah. Ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita. Allah satu-satunya sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mengatur segala urusan hambanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi ala hadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan, semoga bermanfaat. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.